إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kembali kita untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi, melanjutkan pembahasan tentang tayamum yang sudah kita sampaikan beberapa Jumat yang lalu. Sempat libur karena ada kepentingan keluar kota. Kita masuk pada pembahasan, telah lewat pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Perintah untuk tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Dan wa in kuntum marda, jikalau kalian sakit, au 'ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, atau seorang di antara kalian setelah selesai dari buang hajat besar, atau kalian melakukan hubungan badan dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, ternyata kalian tidak mendapati air untuk bersuci, baik dikarenakan karena hadas ashar seperti buang hajat besar, atau karena hadas besar semisal berhubungan badan. Ketika hendak bersuci, wudu atau mandi, ternyata tidak ada air. Maka Allah perintahkan, fatayammamu, bertayamumlah kalian. Sehingga tayamum ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, solusi ketika kita hendak bertoharah ternyata tidak ada air, baik itu dari toharah hadas kecil ataupun hadas yang besar. Tayamum bisa digunakan sebagai ganti wudu, tayamum juga bisa sebagai ganti mandi. Bisa dipahami hadirin? Bagaimanakah dengan apa kita bertayamum? Sebutkan dalam ayat ini, su'idan tayyiban. Apa itu su'idan? Nanti akan kita bacakan keterangan. Su'idan itu adalah at-turab, debu. Su'idan tayyiban. Tayyiban adalah suci. Debu yang suci. Kalau ada debu tetapi di situ bekas orang kencing bamanya, BAK, maka debu itu terkena najis. Tidak boleh digunakan untuk berhadas. Kadangkala ada tempat yang tidak terlihat najisnya, airnya air kencing tidak kelihatan. Kotoran manusia juga tidak kelihatan. Kotoran bangkai juga tidak kelihatan. Tetapi baunya ada di situ. Oke, mampu pesing. Ini menunjukkan di situ ada najis. Karena di situ terlihat dari warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau baunya ada, berarti di situ tetap masih mengandung apa? Najis. Tidak boleh kita bertayamum di tempat itu. Itu tempat najis kok. Maka Allah perintahkan sa'idan tayyiban. Caranya famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah-wajah kalian. Waidikum dan tangan-tangan kalian. Sehingga anggota tayamum itu hanya dua. Telapak tangan dan wajah. Tangan pun tidak sampai dengan siku. Ilal marafik. Kalau wudu dibasuh dari tangan sampai marafik. Marafik itu siku. Dua siku. Kalau tayamum tidak. Sampai pada rusuh. Rusuh itu mana? Pergelangan tangan. Apakah ada dalilnya? Kita akan bacakan setelah dalilnya. Dan nanti akan disebut tata caranya. Bagaimana bertayamum dan saat kapan kita diperbolehkan dalam agama kita bertayamum. Kita bacakan keterangan demi keterangan. Disebutkan hadisnya riwayat Imam Bukhari dalam sahih beliau. Qala alaihi salatu wasalam as-sa'idu at-tayyib kafika. Nabi bersabda ketika menjawab seseorang yang dalam keadaan tidak ada air atau sedang sakit. Nabi mengatakan cukup bagimu debu yang suci untuk menggantikan wudu atau mandi. Walam tajidil ma, walaupun engkau tidak mendapati air, asyra hijajin selama 10 musim haji. Musim haji 1 tahun berapa kali, Pak? Sekali. Berarti 10 kali musim haji 10 tahun berarti. Walaupun selama itu ketika memang tidak mendapati air, ada air tapi fungsinya untuk minum dan itu sedikit. Wudu, kalau satu masjid ini wudu semua, butuh air banyak tidak, Pak? Butuh air banyak. Wudu butuh air banyak, sekian banyak orang. Ada air tapi kalau dibagi-bagi diminum habis. Adanya lagi kapan lagi? Maka ketika memang tidak ada air walaupun 10 tahun, Rasul memerintahkan sebagai ganti dari taharah menggunakan air adalah taharah dengan menggunakan debu. Sehingga urusan nanti minum ya tentunya air, minum diganti dengan debu. Ya enggak bisa, Pak, urusan minum ganti dengan debu. Ini kan urusan toharoh. Ketika orang mau sholat tapi dia kentut. Nggak ada air. Gampang. Pakai debu. Seorang junub. Nggak ada air. Gampang. Dengan debu. Artinya tayamum. Bukan mandi debu. Nanti pakai ember dekolit. Bawa debu. Nah, mandi debu beneran. Salah paham jenengan, Pak. Bukan mandi debu. Tetapi dengan cara tayamum. Faida wajatal ma famissahu. Apabila engkau menjumpai air, maka pakailah air tersebut untuk membasuh anggota-anggota wudu. Atau kalau itu harus mandi, maka pakailah air itu untuk mandi. Dan tidak boleh tayamum ketika memang tidak ada uzur-uzur, alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Alasan-alasan apakah saja itu, waikum muslimin, kita bacakan keterangan dari beliau. Waqad ajma' ahlul ilmi ala masyriyati tayammumi. Ulama semuanya sepakat akan disyariatkannya tayammum. Idza tawafarat syara'ituhu, dengan catatan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Wa annahu qa'imun maqam at-taharati bil ma'. Tayamum itu menduduki kesuciannya sama dengan kesucian dengan menggunakan air. Sama hukumnya. Orang ketika berhadas, hadas kecil, dia kentut atau BAB atau BAK, batal wudhunya, harus dengan air wudhu. Nah, ketika tidak ada air wudu, cukup dengan tayamum, sudah hukumnya sama dengan orang yang berwudu. Kalau sholat berarti apa? Sah sholat. Karena itu sama hukumnya. Selama memang memenuhi syaratnya, maka hukumnya taharah dengan menggunakan air sama dengan menggunakan debu. Atau kalimat lainnya, taharah bersuci dengan menggunakan debu dalam tayamum, hukumnya sama dengan taharah menggunakan air. Fayubahu bihima yubahu bitatuhri bilma minas salah wattawaf waqratul quran wa ghairi dalik. Sehingga ketika memang syaratnya terpenuhi, seorang itu tayamum, maka boleh bagi dia sebagaimana orang yang berwudu dengan air. Boleh baginya sholat, boleh baginya qiraatul Quran, boleh baginya untuk tawaf, ibadah-ibadah yang memang mengharuskan adanya taharah. Syurutu tayamum, kita masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat diperbolehkannya seorang untuk tayamum. Yubahu tayamum, diperbolehkan tayamum ketika kondisi sebagai berikut. Yang pertama, al-ajzu inda isti'malil ma, tidak mampu menggunakan air. Atau kelemahan, kelemahan fisik atau kelemahan yang menyebabkan dia tidak mampu menggunakan air. Imma lifaqdihi, sebabnya tidak mampu menggunakan air itu ada pengertiannya. Pengertiannya adalah imma lifaqdihi, karena memang tidak ada air sehingga dia tidak mampu menggunakan air karena faktor memang tidak ada air. Au li khafid darr min istimalihi li maradin fil jismi, atau karena sakit yang mengkhawatirkan jika lo terkena air akan berbahaya bagi kesehatannya, bagi nyawanya. Atau syiddati bardin, dingin yang sangat dingin sekali, yang orang itu berat menggunakan air karena saking dinginnya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya di daerah Dieng sana, bermalam 14 derajat. Dingin, Bang, dingin. Beberapa waktu yang lalu kata mereka bahkan sampai 5 derajat, sempat 0 derajat. Air di kebun itu di atas daun mengeras. Sehingga berisiko gagal panen karena lonyot. Ngerti lonyot, Pak? Lonyot. Nah, lonyot, lonyot sama aja lah. Itu di sana. Ya, sehingga kondisi yang berat seperti itu ketika tidak ada pemanas air, sangat dingin sekali memang, lebih ya kayak air es itulah, mungkin lebih ya kondisinya, untuk berkumur ceng begitu di gigi, luar biasa. Kalau memang tidak mampu maka boleh tayamum karena kondisinya syadidul bard, sangat-sangat dingin. Bagi orang sana mungkin itu sudah kebiasaan, Pak. Bagi orang kayak kita ini, sesuatu di luar kebiasaan. Bahasa lainnya luar biasa. Memang luar biasa dari Cilacap. Kita di daerah panas, sana daerah dingin. Kadang kita tidak mampu, butuh penghangat. Sehingga tidur di sana bukan pakai AC. Tidur di sana pakai pemanas ayam boiler. Pemanas itu yang pakai elemen itu, pakai gas. AC-nya di luar sangat dingin sekali. Bukan dalam rumah, AC-nya di luar rumah. Hadirin sekalian, yang berikutnya, hadis yang sebagai sandaran adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an. Lu mengatakan, alaika bisya'id taib fainu yakfika. Hadis yang tadi kami bacakan, lu mengatakan cukup bagimu untuk bertayamum, maka itu sudah menggantikan wudu. Ini nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syati mazid bas lidzalika. Sekarang kita akan masuk beberapa kriteria atau yasihu tayamum bi syurtil atiyah. Beberapa syarat secara mendetail. Yang pertama adalah an-niyatu. Niat. Otomatis semua ibadah harus dengan apa? Niat. Seorang ketika dia bermain debu atau dia bekerja, tanya berdebu. Tapi karena bukan dalam rangka tayamum, ya itu bukan tayamum namanya, Pak. Tayamum itu gerakan tertentu dengan niatan dalam rangka untuk bersuci. Itu namanya tayamum. Harus ada niatan. Niatan itu tempatnya di hati. Tidak ada niatan yang terucap dengan lafaz nawaitu tayamuman lillahi ta'ala umumnya. Mustaqbilal kiblati umpamanya itu tidak ada, Pak. Sehingga jangan gawe-gawe dewek. Niat itu di hati tempatnya. An-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Wa talafud biha bid'atun. Mengucapkan niat dengan lafaz itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkannya. Yang kedua, syaratnya adalah Islam. Orang itu muslim. Semua ibadah syaratnya adalah Islam. Karena orang yang kafir kalau dia beribadah tidak sah. Walaupun dia sholat, benar sholatnya ikut-ikutan, takbir sampai salam. Tapi dia bukan muslim, agamanya non-Islam, maka tidak sah. Semua ibadah syaratnya harus Islam. Ada orang yang non-muslim ketika hendak ibadah, maka diperintahkan mengucapkan syahadatain terlebih dahulu. Baru kemudian boleh baginya untuk beribadah. Ini bantahan bolehnya ibadah dalam satu tempat dengan bersama-sama. Yang biasa disebut dengan apa? Ya, ibadah bareng-bareng lah itu. Saya kurang tahu persis. Yang satu berdoa, yang lainnya mengamini. Amin. Amin. Ketika agama ini menyembah kepada selain Allah, si muslim di belakangnya juga mengamini. Itu enggak boleh, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Masa muslim ikut-ikutan mengaminkan doanya orang yang bukan muslim, mintanya kepada selain Allah. Nanti berarti akan terkena apa? Terkena akidah. Bertentangan dengan i'tiqad. Berdoa kepada selain Allah hukumnya haram, kan itu syirik atau kufur. Kalau kita mengaminkannya berarti kita menyetujui keyakinan itu. Itu enggak boleh. Karena itu enggak boleh. Urusan agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Yang berikutnya al-aqlu. Orang yang akan bertayamum atau hukum asal semua ibadah itu adalah akal, apa? Orang itu berakal, bukan orang yang majnun. Bukan orang yang gila. Al-muhma alaih. Atau orang yang pingsan. Atau orang yang hilang akal. Koma. Atau orang gagal otak sehingga dia hilang akal. Maka ketika dia tidak ada akalnya, maka tidak boleh dia beribadah. Tidak sah. Nah, dari sini kita tahu sekarang. Orang yang tua, sakit-sakitan. Tapi masih berakal. Wajib ibadah tidak? Wajib. Karena akalnya masih. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menggampangkan. Saya kasihan ketika takziah di... Ya karena saudara, dia tidak tahu ilmu. Kasihan. Di antara obrolan yang ada, dia wingi orang sholat berang dina. Kaget saya. Suwe iki mriange suwe. Jadi dari sakit sampai mati enggak sholat. Solusinya apa? Ada mereka bikin solusi apa tapi saya enggak ikut nguping. Wong itu solusinya di zakati atau disolatkan atau saya enggak tahu. Saya kemudian menghindar. Nah. Oh, divitiah, saya divitiah. Ada bahasa divitiah. Oh begitu caranya ya. Saya gak pernah tahu dalilnya itu. Jadi orang yang sakit, yang sudah renta, yang tua, itu gak sholat. Waduh kok begitu. Padahal dalam agama kita selama masih berakal, masih terkena kewajiban ibadah, terutama sholat. Semampunya. Nabi ketika ditanya seorang yang sakit, beliau tetap mewajibkan sholat. Tidak kemudian sakit ya sudah nggak usah sholat, pray di sit. Nanti ini aku sehat. Enggak, Nabi mengatakan kum sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Karena tidak semua sakit tidak mampu berdiri. Orang sakit ketika mampu berdiri, sholatlah dengan berdiri. Walamnya sedih, kalau dia tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka duduk. Artinya, walaupun posisi senggoyongan, berdiri gak mampu, mau roboh-roboh, ya sudah, mampunya duduk, duduk. Duduk tenang. Nah, dia walaupun senggoyongan, sakit, pusing, tetap harus sholat, walaupun dengan duduk mampunya. Duduk gak mampu, kena sakitnya keras. Ya sudah, tidur. Tidur bisa? Bisa. Terlentang dia. Kalau bisa, miring ke sebelah kanan badannya. Kalau enggak, terlentang. Melihat ke atas. Alat dipasang di sini. Tapi masih bisa komunikasi. Kadangkala cek jantung dan sebagainya sambil tiduran. Dibersihkan dulu najisnya, jika ada najisnya. Bagaimana kalau pakai apa itu? Hafaid pemper apa ya? Pelindung. Apa namanya itu? Ya itulah. Pasarnya hafaid. Itu dilepas. Karena itu mengandung sudah ada kencingnya di situ. Sudah ada kencingnya dia. Dilepas, dibersihkan, dipakaikan lagi yang baru. Kalau orang pakai kateter, bagaimana itu? Orang biasa kalau dioperasi kan pakai itu ya Pak ya. Pakai itu, karena tidak mungkin dia bolak-balik ke kamar mandi. Maka jawabannya, fattaqullaha mastata'tum. Sholatlah, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kateter itu engkau tidak mampu menahan dan tidak bisa dilepas lima waktu. Mau sholat subuh, lepas. Pakai lagi sholat duhur, lepas. Ya susah Pak. Apa ada yang bisik begitu? Enggak ya Pak ya? Nah itu sakit itu. Kayak dipakaikan kayak gini, tok lah. Wong itu dimasukkan, kemaluan juga panjang. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu kepada Allah. Tetap sholat, karena akal masih ada. Ha, kata kaum muslimin, jangan lepas sholat itu. Bisa jadi itu adalah sakit terakhirmu dan mati di saat seperti itu. Ha, kata kaum muslimin, orang tua berarti anaknya memperhatikan. Sudah mbah-mbah berarti anaknya atau cucunya. Atau siapa yang memang diberi tanggung jawab. Diingatkan bun sholat dereng bah. Wis, alhamdulillah. Terus seperti itu. Tidak ada ruhsah nanti gampang diganti fidyah. Tidak. Tidak ada yang seperti itu. Hadirin sekalian, yang berikutnya kita masuk. At-tamyiz. Ini orang yang diperbolehkan untuk tayamum. Beliau sebutkan di sini umur mumayyiz. Ini umur 7 tahun ke atas. Kenapa demikian? Dikarenakan perintah sholat itu diperintahkan kepada anak yang umurnya 7 tahun ke atas. Muru auladukum bisolati wahum ibnu sab'i sinin. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika anak-anak kalian umur 7 tahun. Di bawahnya boleh diajari tidak Pak? Umur 6, umur 5. Kalau diajari boleh. Dikenalkan sholat boleh. Diajak ke masjid boleh. Tetapi ingat, kebanyakan, sebutkan oleh para ulama, kenapa Rasul menyebut angka 7 tahun. Kebanyakan kalau anak masih di bawah 7 tahun, ketika berdiri di saf, ini banyak gerak. Umur 4 tahun apalagi Pak. Umur 5 tahun ya sudah mending, tapi dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu bukan baligh. Di bawah baligh, umur 7 tahun. Itu bahasa Arabnya mumayyiz. Dia bisa mengerti ini kondisi sholat, ini kondisi enggak sholat, kamu sudah 7 tahun. Diperintahkan sholat, kamu harus taat dan harus siap. Dia bisa memahami kalimat itu. Tapi kalau masih di bawah 7 tahun, sholat. Awalnya iya sholat. Tapi nanti, mana, deleng mana. Kadang-kadang deleng buri. Bocah cilik jangan sholat, deleng buri. Ya akalnya belum sempurna, belum umur 7 tahun. Karena itu hendaknya orang tuanya yang memperhatikan. Beberapa ulama menyebutkan jangan diletakkan di tengah-tengah saf. Sana-sana dia akan memutus saf. Dia akan bermain-main, akan mengganggu. Hendaknya di belakang. Atau kalau hendak di pinggir paling tembok bersama orang tuanya supaya dia tidak mengganggu saf. Begitu bisa difahami hadirin. Karena dia belum sunnul mumayyiz, dia belum umur mumayyiz. Kalau sudah 7 tahun diperintahkan. Nah, ketika dia diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun, maka boleh bagi dia tayamum. Karena apa? Dia sudah diperintahkan untuk sholat. Tapi enggak ada air. Bagaimana? Tayamum. Nah, ketika dia memang hendak melakukan ibadah sholat. Umur 7 tahun, waikum muslimin, bagi orang tua, itu diperintahkan, memerintahkan anaknya sholat. Jikalau tidak, anaknya tidak berdosa karena belum baligh, orang tuanya yang berdosa. Ingat itu, orang tuanya yang berdosa. Karena hadis ini tadi perintah kepada orang tua. Nabi mengatakan muru auladakum bis-salati wa hum ibnu sib' sinin wadribuhunna wa hum ibnu 'ashr sinin. Perintahkanlah olehmu wahai orang tua anak-anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun. Dan boleh dipukul mereka ketika sudah sampai 10 tahun tapi masih meninggalkan salat. Dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang berwibawa, bukan pukulan yang malah justru anak itu lari dari salat. Perhatikan itu. Jangan kemudian dilaksanakan dengan keras sekali. Malah justru anak itu akan apa? Lari dari sholat. Itu gebuk habis selang. Ngantakan sikile, aduh ramane jangan kejam temen. Oh ini melaksanakan sunnah Nabi. Salah itu. Itu dipukul anak itu supaya sholat. Bukan dipukul supaya lari. Orang maning-maning lamung masjid. Gebuki terus yang ramane malam. Aduh. Salah paham. Ya, bisa difahami hadirin ya. Nah, ini perintah untuk orang tua. Kalau orang tua teledor, umur 7 tahun tidak diperintah sholat, langkau maning, engkau maning, engkau maning. Dosa kamu. Dosa. Adapun anaknya belum berdosa, karena belum balik. Yang berikutnya, adalah ta'al durisi amalil ma. Boleh tayamum ketika memang situasinya tidak mampu menggunakan air. Imali adami, tidak mampu menggunakan air karena ketidakadaannya, seperti tersebut dalam surat Al-Maidah tadi. Fa'ilam falam tajidu ma'an, kalian tidak menjumpai air. Fatayamamu maka bertayamumlah. Maka tayamum dengan ayat ini boleh ketika tidak ada air atau airnya tidak mencukupi. Airnya tidak mencukupi. Dengan umpamanya di atas kapal. Air minum hanya 1 galon atau 2 galon. Bagaimana caranya? Hah? Tayamum? Oh, di bawahmu air laut juga banyak, Pak. Tayamum air laut itu boleh untuk berwudu. Tapi kan asin, nah ya jadi rasa kena asin, Pak. Mungkin disiram di tangan bukan untuk diminum. Kalau bisa engkau berkumur dengannya, alhamdulillah. Kalau tidak itu tidak bagian termasuk rukun wudu. Begitu, bisa difahami hadirin. Bisa kita berkumur dengan air laut walaupun asin setitik. Biasa juga mengancui, Pak, asin. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya wa qala salatu wasalam inna sa'ida at-tayyib tadhhurul muslim wa illam yajid al-ma' 'ashra sinin. Sebutkan dalam hadis yang lainnya. Debu adalah salah satu cara untuk bersuci seorang muslim. Walaupun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Disebutkan dalam hadis ini, wa illam yajidil ma' 'ashra sinin. Kalau tadi 'ashra hijaj, 10 haji kalau tadi. Ini disebutkan 10 tahun. Fa idza wajadal ma', kalau ada air, falyamassahu basharatahu. Hendaknya dia menggunakan air dengan mengusapkan air, membasuhkan air ke anggota badannya. Misal mamanya, gak ada air. Dan sudah tayamum, sudah sholat duhur, selesai. Kering kerontang, airnya cuma sedikit di sumur untuk dibagi-bagi ke warga minum. Terus, kita belum batal. Tiba-tiba hujan, air meluap. Maka otomatis tayamumnya apa? Batal. Karena ada air, nanti kalau mau sholat asar, wudu dengan air. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana itu nanti akan dijelaskan oleh beliau. Alasan yang berikutnya, au khaufihi li adhar bisimali. Seorang yang mengkhawatirkan kesehatannya ketika hendak menggunakan air. Imma li maradin, bisa jadi karena faktor sakit. Nah, sakit itu yang kayak apa, Pak? Sakit itu juga bermacam-macam. Kata beliau, sakit yakhsha ziyadatuhu. Dia sakit. Demam atau sakit. Kalau pakai air, mengkhawatirkan akan bertambah sakitnya. Maka di saat itu boleh untuk orang bertayamum. Atau ta'akhuri shifaihi istimal ma. Dia sakit. Mulai ada penyembuhan. Orang kan terasanya pakai. Ada penyembuhan, perbaikan. Nah, kalau menggunakan air, khawatir kambuh atau memperlambat kesembuhan. Maka di saat seperti itu, boleh untuk bertayamum. Umumnya orang mengatakan, kamu kan sudah mulai sembuh. Iya, tapi cuma saya kok rasanya masih khawatir mok nanti begitu kena air, langsung bisa bereaksi penyakitnya dan kambuh lagi. Kekhawatiran tersebut membolehkan baginya untuk menggunakan debu atau bertayamum. Itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum mardha, jika lo kalian sakit. Juga hadis Sahibu Syajjah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud di Hasan ke Syekh Al-Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi memerintahkan sebuah rombongan dalam sebuah perang, kemudian ada yang luka karena batu di kepalanya. Bertanya kepada para sahabat-sahabatnya dalam satu rombongan, halim min ruhsatin bitayamum, bolehkah aku untuk melakukan tayamum? Qalu, mereka menjawab, la, engkau mampu menggunakan air. Begitu dia siram air ke kepalanya, namanya kepala, tempat yang riskan, lukanya ternyata besar, berakibat kematian. Sahabat ini mati. Karena jawaban yang salah tanpa ilmu. Maka ketika ke kota Madinah, pulang ke kota Madinah dikabarkan, maka Rasulullah marah. Marah kepada mereka dan menasihati, hendaknya kalian bertanya. Cukup bagi orang yang seperti ini kondisinya tayamum. Tidak harus apa? Mandi. Karena berbahaya bagi kesehatannya. Di sini kaum muslimin ada pembahasan tentang bagaimana kalau orang itu luka di kaki, badannya sehat. Dan ada air. Kadang luka tabrakan, terus begitu. Badannya sehat tidak, Pak? Sehat. Yang patah kakinya. Maka dalam hal ini ketika ditanyakan ke dokter dan diperasan dia menggunakan air, enggak masalah. Oh, dia juga bolak-balik ke kamar mandi, cuman ini diangkat aja. Berarti dalam kondisi seperti itu apa? Air tidak bermasalah baginya. Hendaknya dia berwudu semua anggota tubuhnya kecuali yang patah, yang itu diperban atau dibungkus dengan apa? Digib apa ya, ya? Nah, gib itu dibersihkan atau diusap-usap dengan air luarnya saja. Tidak bergambang-gambangan, saya tak tayamum saja. Mungkin tadi ke belakang juga mudah pakai air sih. Ya, tapi kan enggak apa-apa, mau tayamum enggak boleh. Bukan enggak apa-apa, enggak boleh karena engkau mampu dan lukamu bukan luka yang membahayakan, artinya bisa untuk diusap saja. Bisa difahami hadirin? Ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Ya, Bu. Orang yang sakit parah, apakah boleh menjamak sholat? Beberapa ulama membolehkannya. Jamak tapi tanpa qasar. Karena masyaqqah. Masyaqqah itu berat bagi dia. Kecuali kalau dia memang safar. Berobatnya di mana? Jakarta. Posisinya safar di sana. Tahu safar? Karena enggak ada, bukan family, bukan rumahnya. Dia memang pergi jauh. Berobat. Kondisinya safar. Boleh bagi dia jamak dan qasar. Begitu. Berapa lama? Ada khilaf yang antara ulama. Nabi ketika perang sampai 19 hari jamak qasar. Karena perang itu kan tidak satu tempat. Kadang sana, kadang sana, kadang sana. Sehingga kalau tidak safar, beberapa ulama berpendapat karena masyaqqah itu sesuatu yang berat. Boleh bagi dia untuk menjamak saja. Jikalau tidak menjamak, lebih tepat. Sesuai dengan waktunya masing-masing. Karena kalau tidak menjamak, tidak ada ikhilaf di antara ulama. Tidak ada permasalahan. Tapi ketika hendak menjamak, ini ada pembicaraan. Ini yang lainnya. Sama, bersuci dengan, maksudnya bersuci ini apa? Tohara itu dua pak, wudu dan mandi. Ya, wudu dan mandi ini digantikan dengan tayamum, tata caranya sama. Tata caranya belum sempat dibaca, sudah bunyi jamnya pak. Jumat depan insya Allah. Insya Allah. Sampun? Batalkan wudu. Nabi mengatakan mata ini adalah menjaga kesadaran. Kalau matanya sudah terpejam dan hilang ingatan, dia berarti sudah tidur. Kalau cuma ngantuk-ngantuk melek, merem melek, ini ngantuk pak, masih sadar. Kalau sudah no mustahrik, tidur yang nyenyak, walaupun dengan duduk. Tapi ngorok pak. Karena wis koma Jumatan tetep wis koma. Nah, ini ki batal, Pak. Karena dia hilang ingatan. Kalau cuma ngantuk-ngantuk begini masih. Dulu pernah terjadi hal itu. Di zaman Nabi, tapi pembahasannya sebenarnya sudah selesai ini, Pak. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.